dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Tersanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio, Babat Tanah Leluhur, Babat Tanah Leluhur. Nimas Kayuwangi, biarkanlah Sanjaya berbuat sesuatu. Tidak, Sanjaya. Aku tidak mau pergi dari sini sebelum jenazah ibu kita terkubur. Aku adalah anaknya, maka aku juga berhak atas pemakamannya. Pergilah kau dari sini kalau kau tidak mau menguburkannya. Aku dan Kakang Dampu bisa menguburnya sendiri. Ayo pergi. Aku tidak suka punya adik seperti kau. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kumohon, kau sudi meninggalkan tempat ini. Bantulah aku dengan doa-doamu, agar dosa almarhum ibu kita diampuni oleh Dewata Agung Kakak Kayuwangi. Sanjaya adikku, jangan kau menangis. Air mata yang tertumpah di tempat ini akan membuat almarhum ibu bersedih. Nah, ambillah tanah yang terkena air matamu. Akan ku ambil, Sanjaya. Adikku. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-11 dengan judul Ratu Segara Kidul. Naskah disusun oleh Tizar Sponsen, ide cerita Cece Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-16 ini menampilkan Billy Burhan sebagai Sanjaya, Bambang Jeger sebagai Dampu Awuk, Rini Marjan sebagai Nimas Kayuwangi, Hari Akik sebagai Prabu Sana, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Prabu Sana ditinggalkan mati oleh permaisurinya. Bersama-sama dengan putranya Sanjaya, Nimas Kayuwangi dan Dampu Awuk, mereka memisahkan diri dari Resi Wanayasa, Seta Keling dan Sariti. Kemudian di pagi hari berikutnya, Prabu Sana bersama dengan keluarganya beristirahat di tengah hutan. Keempat orang itu tengah merasakan kesedihan yang panjang setelah Galuh hilang dari pengharapannya. Hanya Sanjaya sendiri yang begitu berbeda menghadapi kenyataan hidup. Setelah orang di atas bumi yang paling dihormati dan dihargai pergi untuk selama-lamanya. Apakah selama hidupmu akan merenung tentang kematian orang yang kita banggakan dan kita hormati, Sanjaya? Kau harus berpikir tentang kita dan keluarga kita. Aku juga merasa kesedihan yang kau alami. Kesedihan bukan hanya milikmu, Sanjaya, tapi kakakmu, Nimas Kayuwangi, juga merasa sedih, juga yang lain. Tapi kesedihanku tidak ada yang menyamai di atas dunia ini. Kesedihanku bukan sembarang kesedihan. Luka yang seharusnya tidak terjadi sekarang, kenapa harus terjadi? Aku tidak mengerti kata-kata yang kau ucapkan, Sanjaya. Biarkan semua orang tidak atau tidak mau tahu. Akan tetapi aku dan Dewata Agunglah yang mengerti. Nah, kumohon tinggalkanlah aku di sini sendirian. Sanjaya, aku ini Nimas Kayuwangi. Dan kau anggap apa Kakang Dampu Awuk ini? Jangan membuatku bingung dengan sikapmu itu. Kau harus berpikir tentang Nimas Kayuwangi